kau tak bisa menunggu. Ini yang tersisa, serindu yang tak pernah terjawab, dan kau pun menghilang, dan tak ingin bertemu dengan diriku. Oh, meski tak pernah aku rasa ada hadirmu lagi, diriku ucapkan ku tak bisa terus, ku tak ada daya. Walau ada cinta, maaf kan tak bisa ku beri kata yang dulu kau inginkan. Yang ku butuhkan hanya waktu, kau tak bisa menunggu. Kini yang tersisa, serindu yang tak pernah terjawab, dan kau pun menghilang, dan tak ingin bertemu dengan diriku. Oh, summer.